Saat aku masih lugu, ibu pernah berkata padaku, sholatlah kau lima waktu. Surga ada di telapak kakinya, tapi aku selalu buat luka. Tak pernah aku menurut padanya, oh ibu maafkan anakmu. Aljanatu tata ahdamilu mati, surga ada di telapak kaki ibu. Bila kau tak bisa turuti kata ibumu, api neraka menunggumu. Ibu, kasih sayangmu padaku tak pernah terhapus oleh waktu. Walau seisi dunia milikku, tak ternilai sayangmu, oh ibu. Aljanatu tata ahdamil umahati, surga ada di telapak kaki ibu. Aljanatu tata ahdamil umahati, surga ada di telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Aljanatu tata ahdamil umahati, surga ada di telapak kaki ibu. Aljanatu tata ahdamil umahati, surga ada di telapak kaki ibu. Bila kau tak bisa turuti kata ibumu, api neraka menunggu. Surga ada di telapak kaki ibu. Bila kau tak